Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dunia adalah merupakan tempat untuk beramal, sedangkan kehidupan akhirah tempat untuk dihisab dan dibalasnya amalan hamba. Dan sesungguhnya kebahagiaan hamba yang abadi tatkala hamba tersebut dimasukkan ke dalam jannah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang itu tidaklah akan didapatkan hamba tersebut kecuali dengan sebab ketaatan, ibadah, amalan saleh yang dibangun di atas basirah dengan niat yang ikhlas serta mutaba'ah sesuai dengan apa yang dituntunkan, dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya sesuatu yang akan mendorong seorang muslim untuk mencurahkan segala kesungguhannya, kekuatannya sepanjang hidupnya dalam kehidupan dunia ini untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan saleh, yang mana itu adalah merupakan modal pokok utama seorang hamba nanti dalam kehidupan akhiratnya. Seorang muslim dalam perjalanan dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk mencurahkan segala daya upaya kesungguhannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha untuk mempersembahkan amalan soleh, ibadah agar supaya menjadi simpanan baginya ketika berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang tidak kalah penting dari itu semuanya adalah bagaimana seorang hamba itu bisa menjaga, bisa memelihara ketaatan yang tersebut, ibadah yang tersebut, amal solehnya. Naam, agar supaya tidak menjadi amalan yang sia-sia, agar supaya ibadahnya, naam, tidak hilang begitu saja, tidak rusak, tidak terhapus. Terkadang seseorang itu berupaya untuk menjaga, memelihara sholat lima waktunya bersama saudaranya kaum muslimin di rumah-rumah Allah, al-masajid, berpuasa, haji, dan amalan-amalan soleh yang lainnya, yang kemudian waliyadubillah syaitan memperdaya hamba tersebut, kemudian menjerumuskan hamba ini kepada dosa dan kemaksiatan yang akan menjadi sebab sia-sianya amalan ibadah yang selama ini dia lakukan, akan menjadikan sebab rusak dan terhapusnya amalan tersebut. Waliyadzubillah. Terkadang dosa kemaksiatan ini yang hamba tersebut terjatuh padanya menjadikan sebab rusak terhapusnya seluruh amalannya. Terkadang pula sifatnya adalah juz'iyan, sebagian. Naam. Ya, tidak menyebabkan rusak terhapusnya seluruh amalannya, tidak menyebabkan hilangnya keimanan pada dirinya, akan tapi menjadikan sebab rusak terhapusnya ibadah, amalan solehnya yang bergandengan dengan dosa dan kemaksiatan itu. Maka seorang muslim tentunya hendaklah senantiasa khawatir, hendaklah merasa takut, naam, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah dengan membawa amalan yang begitu banyak, begitu besar, yang kemudian ternyata amalan, naam, yang begitu banyak dan begitu besar tersebut sesuatu yang ia harapkan akan mendapatkan balasan dari si Allah Subhanahu wa taala, ternyata sesuatu yang sia-sia, tidak memberikan manfaat. Naam. Ya. Karena sebab dosa kemaksiatan yang dia terjatuh padanya. Tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, ternyata dosa kemaksiatan yang dia lakukan tersebut menjadikan sebab rusak, sia-sia terhapusnya amalan ibadah yang dia lakukan. Waliyadzubillah. Tentunya ini adalah merupakan suatu musibah. Ini adalah merupakan suatu kerugian yang nyata. Naam. Seorang hamba yang telah bekerja keras di dalam kehidupan dunianya dengan melakukan berbagai macam ibadah, amalan soleh, naam, yang dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk itu, menyangka dia, naam, telah melakukan perbuatan kebaikan, tapi ternyata, naam, ya, apa yang dia dapatkan dalam kehidupan akhirah. Naam, di saat sepanjang hidupnya dalam kehidupan dunia tersebut untuk ibadah, ternyata amalan yang dia kerjakan tersebut sesuatu yang sia-sia, sirna, rusak, terhapus, habaan mansura. Naam, ya, maka sungguh naam celaka dan merugi orang yang demikian kondisi keadaannya. Naam, kasarabin biki'atin yahsabu dhama'a, ya, yahsabu dhama'an. Naam, ibarat seperti fata morgana yang berada di suatu tanah yang datar, orang yang dalam kondisi kehausan menyangka, mengira, melihat itu adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an, ketika dia mendatangnya ternyata tidak ada sedikit pun dia dapatkan padanya. Naam, dahulu mereka ulama salaf, ya, para salafun salih adalah orang-orang yang sangat mengkhawatirkan, sangat takut kalau amalan mereka itu sesuatu yang sia-sia, kalau amalan mereka sesuatu yang rusak, terhapus dalam kondisi mereka tidak menyadarinya. Dalam kondisi kita ketahui bagaimana mereka salafun salih, ya, bagaimana kokoh dan kuatnya iman mereka, dan bagaimana syiddahnya dalam mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka kesungguhan dalam beribadah, dalam melakukan amalan saleh. Naam, tapi bersamaan itu lihat kondisi keadaan mereka, orang-orang yang sangat mengkhawatirkan terkait amalan ibadah mereka kalau tidak diterima, ya, kalau sesuatu yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57 sampai 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun." وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu naam takut terhadap azab Rabb mereka, mereka adalah orang yang sangat berhati-hati, dan mereka orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka, orang-orang yang mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan, mereka mengeluarkan apa yang mereka keluarkan dari sedekah. Naam, di jalan yang Allah perintahkan untuk membelanjakan sebagian harta mereka, ya, wa qulubuhum wajilah, dalam kondisi keadaan hati mereka itu naam dipenuhi dengan rasa takut, ya, karena mereka mengetahui, memahami bahwasanya mereka itu akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Takut, khawatir ternyata apa yang mereka lakukan selama ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sia-sia. Naam, telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim. Naam, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang ayat ini. Naam, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Beliau mengatakan, humul ladzi nayasrabunal khamra wa yasriqun. Apakah mereka itu, yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang berbuat dosa kemaksiatan, minum khamr, mencuri? Naam, karena mereka mengetahui akan dikembalikan kepada Rabb mereka sehingga mereka takut karena perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Naam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya binta Siddiq, tidak. Ya. Naam, wa binta Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Akan tapi mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, orang yang mengerjakan sholat, orang yang bersedekah. Mereka ini adalah orang-orang yang melakukan amalan ketaatan, orang yang banyak melakukan ibadah. Wahum yakhafuna alla yutaqabbal minhum. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang mengkhawatirkan, takut kalau ya tidak diterima dari mereka amalan ibadah ketaatan mereka. Ulaika alladzina yusari'una fil khair, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebajikan, dalam kebaikan. Naam. Ya. Ini kondisi keadaan mereka salafun salih. Bersamaan kuatnya kokohnya iman mereka, bagaimana kuatnya mereka dalam berpegang teguh dengan agama ini, kesungguhan mereka dalam beribadah. Tapi sisi yang lainnya mereka mengkhawatirkan kalau tidak diterima amalan ibadah mereka, kalau sesuatu yang sia-sia apa yang mereka lakukan. Naam. Ya. Sehingga merupakan perkara yang penting. Naam, bagi setiap muslim untuk mengetahui. Ya. Naam. Perkara-perkara apa saja naam yang bisa menyebabkan rusak sia-sia amalan ibadah seseorang tersebut. Naam, agar supaya kita berhati-hati darinya, dari perkara-perkara yang bisa merusak, menjadikan sia-sia amalan soleh, amalan ibadah. Naam. Ya, perlu untuk kita mengetahuinya. Maka diantaranya perkara-perkara tersebut, awalu syai adalah asyirk, kesyirikan, yang itu adalah merupakan kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Naam. Ya. Bagaimana tidak dikatakan sebagai kezaliman yang paling besar? Naam. Ya. Karena sesuatu yang ya tidak ada sesuatu yang paling buruk. Tidak ada sesuatu yang paling jelek dibandingkan orang yang dia menyamakan antara khalik dengan makhluknya. Naam, yang menyamakan ya zat yang tidak memiliki sedikit pun suatu perkara. Naam, zat yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kefakiran, makhluk ya, menyamakan dengan zat yang penuh dengan kesempurnaan, yang memiliki segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Bagaimana mungkin? Ya. Naam, demikian kondisi keadaannya. Maka tidak ada sesuatu yang paling jelek, yang paling buruk dibandingkan orang yang menyamakan antara khalik dengan makhluknya, zat yang penuh dengan kesempurnaan, yang memiliki segala sesuatu, dengan makhluk ini yang penuh dengan kekurangan. Ya, mereka adalah orang-orang yang fakir, tidak memiliki sedikit pun. Naam. Ya. Maka kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Yang mana syirik ini ketika masuk mencampuri suatu ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut, akan menjadikan terhapus amalan ibadah yang dilakukan hamba. Ya, sebagaimana suatu ibadah, naam, tidak dikatakan suatu ibadah ketika bersamanya itu kesyirikan. Sebagaimana sholat, ya, tidak sah sholat seorang ketika bersamanya itu hadas. Naam, ketika hadas itu muncul mencampuri ibadah sholat seorang, maka akan merusak ibadah sholat tersebut. Naam, La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesyirikan ini, walaqad auhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, jika naam engkau berbuat kesyirikan, sungguh akan terhapus amalanmu dan niscaya engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan terhapus naam seluruh apa yang mereka kerjakan, yang mereka amalkan. Kalau kita telah mengetahui naam bahwasanya kesyirikan itu demikian kondisi keadaannya, ketika masuk mencampuri suatu amalan ibadah, ketika seorang terjatuh kepada kesyirikan ini akan bisa merusak naam amalan solehnya, akan menghapus amalan ibadahnya, dan menjadikan orang yang terjatuh kepada kesyirikan ini termasuk orang yang merugi, kekal di dalam neraka, haram baginya masuk ke dalam surga. Maka yang wajib bagi setiap muslim itu adalah untuk berusaha mengilmui, memahami tentang apa itu kesyirikan. Ya. Naam, dalam rangka untuk berhati-hati darinya. Naam, supaya tidak terjatuh kepada kesyirikan itu. Karena ketika seorang tidak mengetahui sesuatu, khawatir dia akan terjatuh kepada sesuatu tersebut. Ketika seorang tidak mengetahui apa itu kesyirikan dan macamnya, khawatir akan terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Jadi kita mempelajari ya, untuk berusaha memahami tentang kesyirikan, bukan dalam rangka melakukan kesyirikan itu, akan tapi semata-mata untuk berhati-hati darinya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin litawaki. Naam, wa man lam ya'rifi syarra yusiku an yaqa fi. Naam, aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan itu, bukan untuk mengerjakan kejelekan tersebut, akan tapi untuk berhati-hati darinya. Dan siapa yang tidak mengetahui suatu kejelekan, khawatir dia akan terjatuh padanya. Naam. Ya, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, naam, beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar, sedangkan aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Makhafatan an yudrikani, karena aku takut khawatir akan mendapati kejelekan tersebut. Aku takut khawatir terjatuh kepada kejelekan tersebut. Maka sesuatu yang harus bagi seorang muslim mempelajari, memahami tentang apa itu kesyirikan dan demikian pula macam-macamnya, yang tujuannya adalah untuk berhati-hati dan menjauhinya. Karena perlu diketahui kesyirikan itu banyak macam jenisnya, ya, bukan semata-mata kesyirikan itu hanya beribadah kepada berhala patung saja, tapi macam-macamnya banyak. Ya, seorang berdoa ya kepada selain Allah, isti'anah, isti'adzah, istighadzah kepada selain Allah, bernazar untuk orang yang meninggal, demikian pula macam-macam yang lainnya, banyak macamnya. Nah, bukan sebatas ya beribadah kepada berhala patung saja, tapi macamnya banyak. Naam. Ya. Yang kesimpulannya, segala sesuatu, naam, setiap orang yang memalingkan ibadah yang semestinya diperuntukkan kepada Allah tapi diberikan kepada yang lainnya, maka itulah merupakan kesyirikan. Naam. Sehingga macamnya banyak. Naam, sehingga perlu, wajib bagi kita untuk mempelajari yang demikian itu. Karena tadi ya. Naam, akan bisa menjadikan sebab seseorang itu naam barakallahu fik terhapus amalannya. Dengan sebab kesyirikan, maka akan menjadikan orang itu diharamkan baginya surga dan kekal di dalam neraka. Inna man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar wa malidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Naam. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada bagi orang yang zalim itu yang memberikan pertolongan. Naam. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kesyirikan, kecuali orang yang jahil terhadap kesyirikan itu sendiri, serta jahil terhadap perkara-perkara yang bisa menyelamatkan seorang dari kesyirikan, berupa ilmu tentang Allah. Naam, mengilmui tentang perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya, ya, dari tauhid, larangan kesyirikan. Naam. Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kesyirikan kecuali orang yang jahil tentang kesyirikan itu sendiri dan sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dari kesyirikan. Renungkan. Ya. Naam, doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Imamul Hunafa, imamnya ahlu tauhid. Naam. Selaku yang menghancurkan berhala-berhala. Ya kan? Naam. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadzal balada amina, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentosa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan keturunanku untuk beribadah kepada berhala. Naam, wahai Rabbku, sungguhnya ya, innahuna adlanna katsiran minan nas, peribadahan kepada berhala ini telah banyak menyesatkan manusia. Naam, lihat sampai sekarang ini. Ya. Tidak sedikit mereka yang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada berhala. Naam. Ya kan? Lihat. Perhatikan. Ya. Ini banyak menyesatkan manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, Imamul Hunafa, yang telah menghancurkan patung-patung berhala pada waktu itu. Ini doa beliau. Naam. Maka seorang muslim ya wajib untuk memiliki rasa takut, khawatir untuk terjatuh dalam perkara yang banyak manusia terjatuh di dalamnya dari kesyirikan ini. Perhatikan. Ya, Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas, wahai Rabbku, sungguhnya peribadahan kepada berhala ini, kesyirikan ini telah menyesatkan kebanyakan dari manusia, kebanyakan manusia. Wal iyadzu billah. Naam. Dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Naam, berkata Ibrahim At-Taimi rahimallahu taala, "Wa man ya'manul bala ba'dal Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari bala bencana ini, yaitu kesyirikan, setelah Nabi Ibrahim? Ada yang merasa aman? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk dijauhkan dari kesyirikan. Naam. Maka orang yang merasa aman dari kesyirikan tidak terjatuh padanya, tidak lain adalah orang yang jahil tentang kesyirikan itu sendiri. Naam. Ya, nas'allaha as-salamah wal afiyata minha. Naam, ini yang pertama, asyirik. Ya. Terus belajar. Jangan mencukupkan sudah belajar al-usul ats-tsalatsa. Hah? Berhenti, cukup. Sudah belajar qawaidul arba. Naam, kitab tauhid. Naam. Terus dipelajari, terus diulang, jangan berhenti. Naam, apalagi kebanyakan kalau diperhatikan ya, belajar-belajar lewat begitu saja, enggak dimurojaah, enggak dipahami. Coba kalau ditanya. Naam. Ya kan? Apa yang telah dipelajari? Wah, sudah. Nah, langsung pada menunduk, ya kan? Kan gitu. Perlu untuk diulang dan diulang. Dimurojaah terus. Belajar dari syarah ini pindah ke syarah yang lainnya walaupun kitab yang sama tapi dengan penjelasan ulama yang berbeda. Nah, perhatikan tentang dampak dari kesyirikan ini akan menjadikan seorang itu diharamkan ya surga, tempat kembalinya neraka kekal di dalamnya. Naam. Ya. Tidak ada yang merasa aman dari kesyirikan kecuali orang yang jahil tentangnya. Renungkan tadi perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Naam. Renungkan. Ya, selaku Imamul Hunafa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijauhkan naam dari kesyirikan ini. Ya. Wa man ya'manul bala ba'dal Ibrahim. Siapa yang akan merasa aman dari bencana ini, kesyirikan ini yang telah menyesatkan kebanyakan dari manusia? Tidak lain adalah orang yang jahil tentang kesyirikan. Naam. Maka harus setiap muslim terus mempelajari tentang tauhid untuk dia amalkan, mempelajari tentang kesyirikan dengan macam-macamnya ya untuk dijauhi dan ditinggalkan supaya tidak terjatuh ya ke dalamnya. Wal iyadzu billah. Ini yang pertama. Yang kedua, ar-riddah, murtad. Ya. Naam, keluar dari Islam kembali kepada kekufuran. Naam. Ya. Maka riddah ini akan menjadikan sebab rusak dan terhapusnya amalannya manakala dia meninggal di atas riddahnya tersebut, di atas kekafirannya, dan akan menjadikan dia orang yang kekal di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala naam dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian dia meninggal di atas kekafirannya tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang terhapus amalan-amalan mereka sewaktu di dunia. Demikian pula dalam kehidupan akhirat. Sia-sia, naam, sirna, habaan mansura, naam, tidak bermanfaat, berfaedah. Dan mereka adalah orang-orang yang akan menghuni neraka dan kekal di dalamnya. Naam. Maka ayat ini menunjukkan ya dipahami darinya kalau orang yang murtad kemudian kembali kepada Islam sebelum dia meninggalnya, maka yang demikian akan mengembalikan amalannya. Ya, tidak menjadikan terhapus amalan tersebut dengan sebab murtadnya sebelumnya karena dia kembali kepada Islam. Ya, sebagaimana seorang yang bertobat dari dosa dan kemaksiatan itu pun akan mengembalikan amalan-amalan yang sebelumnya dari amal kebajikannya. Ya, dalil-dalil yang sahih ya menetapkan yang demikian itu. Ketika orang yang kafir masuk ke dalam Islam, na'am, ya, maka amalan soleh yang ia lakukan di masa kekufurannya, amalan kebaikan di masa kekufurannya tersebut akan dicatat, akan dibalas, akan berikan manfaat untuknya nanti dalam kehidupan akhirah. Ya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min silatin wa itaqatin wa shadaqatin hal li fiha min ajrin? Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu terkait tentang perkara-perkara yang dahulu aku kerjakan ya di masa jahiliyah dari amalan-amalan kebajikan berupa menyambung silaturahmi, membebaskan budak, demikian pula sedekah, apakah aku akan mendapatkan padanya dari amalan-amalan tersebut itu pahala? Naam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aslamta ala ma salafa min khairin. Ya, dalam riwayat yang lainnya, aslamta ala ma salaf ma aslafta min khairin. Engkau masuk ke dalam Islam ya di atas kebaikan-kebaikan yang telah engkau kerjakan. Artinya bahwasanya apa yang dia kerjakan dari amalan-amalan kebajikan tersebut dicatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dosa-dosa dan kemaksiatan itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab masuknya yang dia ke dalam Islam. Ya. Naam. Ya. Qulil ladzina kafaru iyantau yughfar lahum ma qad salaf, katakanlah kepada orang-orang kafir jika mereka berhenti dari kekufurannya masuk ke dalam Islam maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa dan kemaksiatan. Naam. Dan amalan solehnya akan bermanfaat, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan naam hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengedepankan rahmatnya dibandingkan murka Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku itu lebih mendahului dibandingkan kemurkaanku. Naam. Ini ketika dia murtad kemudian kembali lagi ke dalam Islam dengan pemahaman ayat tadi ya, bahwasanya orang yang murtad naam kemudian meninggal di atas kekufurannya, di atas ridahnya, maka akan terhapus amalannya. Adapun orang yang kemudian kembali ke dalam Islam maka akan mengembalikan amalan kebajikannya, tidak menjadikan terhapus amalannya. Naam. Ya. Adapun ketika dia meninggal di atas kekufuran, naam, maka apa yang dilakukan dari amalan-amalan yang baik, amal khair, amalan khair akan dibatik, naam, tidak memberikan manfaat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Naam. Ya. Dalam kehidupan dunianya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya Orang kafir ketika di melakukan amalan kebaikan, maka akan diberi makan dengan sebab amalan kebaikan tersebut. Naam, sewaktu di dunia. Adapun dalam kehidupan akhirat, maka tidak mendapatkan sedikit pun. Wallahu taala alam bisawab. Taib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Bismillahi taala wa akhiru da'un hamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.